الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan bab muraqabah, di mana terakhir hadis yang ke-6. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita murojaah apa yang sudah lewat dari hadis yang ke-4 atau yang ke-5. Tayyib. Masih ada yang mau menghafal hadis yang ke-5? Yang belum menghafal hadis yang pendek. Siapa yang belum ya? Ya, gimana? Ya, Abdurrahman, ayna Abdurrahman? Hadis Al-Khamis. Hadis Al-Khamis. Siapa yang belum? Haris, Aris. Ayat ya Allah. Ayat ya Almaru. Naam. Baru. Siapa yang belum hafal? Menghafal maksudnya, menghafal. Siapa ya? Ustaz Solihin sudah ya? Amar kecil, oh iya Amar kecil. Amar Sohir. Baik ya Amar Sohir. Di mana? Dapat belum? Sudah ya? Sudah berdiri ya, menghafal berdiri apa berdiri tak ya Mar? Sini Mar, dah dengar saya Mar, sini ini anak pemberani. Ini Mar, ya masya Allah, ya berdiri biar dengar. Thank you. wa ghairatullahi. Oh ya. Ayat dial haramallahu. Rawah muttafaqun. Muttafaqun. Masyaallah. Ahsan ya Amr. Barakallahu fiik. Temannya Amr siapa ya? Hah? Ayah Abdullah. Abdullah. Abdullah Al-Asari ya? Dua-duanya maju ya. Abdullah, Abdullah, Abdullah, mana Abdullah? Ya, ta'alam. Tak. Abdullah. Sini, saya dengar suaranya kecil. Hadap sana. Ayo dibantu Abdullah Al-Asari. Tak. Dibantu. Latihan pemberian. Sini. Adson. An. Yang keras mas. Sudah. Innallaha ta'ala yahar. Barakallahu fikum. Ahsan. Kan? Siapa dulu? Siapa temannya lagi? Rahmat. Dibantu ini belum apa. Sini ngisi. Biar dia dengar. Tahan. Cari. Dibantu biar apa? Nah. Biar dia dengar, saya juga dengar di tengah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innallaha ta'ala yaghfiru wa ghayratullahi ta'ala ayati al-marhuma haramallahu alaihi dafa'an alaihi. Ahsantum barakallahu fiik. Tahan masyaallah. Ya, dibantu lagi. Siapa lagi temannya? Salman. Sini man, dibantu temannya ini man. Kasihan dia, berdiri terus ini man. Kom ya bunga. Masa. Bismillah. Yang keras mas. Ahsantum barakallahu fiik. Dibantu lagi adik kelasnya atau kakak kelasnya? Ihsan. Ihsan. Kakak kelasnya. Ayo mas. Mas Bagas. Mas Bagus. Ini kan? Siapa tuh? Ini mas. Tahan. Iya. Kata Bagus ini. Ini. Ismuk. Siapa namanya? Faizal. Dengerin ya mas. Yang keras, Mas. Apa dulu? Mana ada deh? Oh, diri. Nah, ya, masih dibantu, dibantu. Dibantu, dibantu. Siapa ya? Siapa? Sofia. Sofia. Sofia. Sofia. Dibantu, dibantu ya. Ini kasihan dua orang berdiri. Daud sudah belum? Daud. Rembang Yun. Ahlu Rembang. Sahabat? Abdullah. Sudah? Ya, coba. Sudah belum? An Abi Hurairah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yaghuru wa ghayra billahi ta'ala. Lu mahal juga, masyaallah. Dibantu lagi ya, siapa yang muta'awun alal birri wat taqwa. Ya, si kecil sini. Sini Mas. Siapa namanya? Ya, ini dibantu anak kecil. Masyaallah. Sini Mas. Ya, yang keras. Ahsan tu, barakallahu. Ojo kalah itu. Apal itu. Gimana Abdullah? Jadi tolong? Belum apal juga. Ya, siapa yang menolong lagi? Ya. Munawir? Oh, yang gede, boleh. Kalau yang gede bisa nolong. Ya. Sini, Mir. Juga jagoan dengar, biarin telinganya juga dengar ini. Yang lima aja. Iya. Berapa lagu ini? Sekutu ya gunai. Sudah sudah. Insya Allah. Bismillah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yaghuru ghayrullahi ta'ala. Allahu ta'ala ayat yal mar'u ma harramallahu alaihi muttafaqun alaihi. Ahsan tu. Barakallahu fikum. Masyaallah. Akhirnya berhasil ya. Tinggal antum ya Faisal. Sudah belum? Insyaallah. Bismillah. Radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi. Qala. Lakad dan ya bunai. Ini utang buat kamu ya. Tujlis. Ya cukup? Cukup. Sekarang kita kembali hadis yang ke 6. Yang merasa belum menghafal murojaah, ya, dimanfaatkan kesempatan belajar di ma'had antum. Ya. Kita tidak tahu kapan waktu akan bertemu lagi. Sayyid. Sekarang kita masuk hadis kisah Bani Israel ya. Terakhir yakni kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada kisah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Ujian orang yang diberi kulit yang jelek, penyakit abros, ujian orang diberi oleh Allah Ta'ala musibah, ujian itu ialah tidak diberi rambut kepalanya. Juga diberi ujian oleh Allah orang yang buta. Itu apa ya? Al-Kisah kemarin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus malaikat untuk mendatangi tiga orang ini. Dan masing-masing ditawari tawaran yang paling dicintai. Si belang ditawari milih kulit yang bagus. Warna kulit yang bagus. Orang yang tidak punya rambut memilih apa itu? Diberi rambut yang baik, bagus. Orang yang buta minta diberi nikmat bisa melihat. Akhirnya masing-masing pun ditawari lagi harta apa yang paling dicintai. Masing-masing orang beda pilihannya. Si belang yang kulitnya diuji oleh Allah sudah sembuh sekarang. Ketika ditawari harta, milih hak unta. Ya. Lalu si botak yang tidak punya rambut, setelah diberi rambut yang bagus, milih apa kemarin? Sapi. Lalu orang yang buta memilih apa? Kambing. Ini menunjukkan kezuhudannya. Walaupun disuruh milih dari binatang ternak, tapi milih binatang yang kecil bentuknya. Apa itu? Kambing. Zuhud orangnya. Milih yang sedikit aja. Kecil bentuknya. Ya. Tapi lihat kisahnya. Bagaimana tiga orang tersebut kemarin. Setelah itu, setelah mereka berhasil jadi orang yang bagus kondisinya, harta dan fisiknya, itu ujian. Ya, itu ujian. Maka Allah Ta'ala kembali menguji mereka bagaimana, apakah mereka bisa bersyukur apa tidak dengan rahmatnya Allah. Diutuslah oleh Allah Ta'ala malaikat, ya kemarin, dalam bentuk malaikat yang dia itu aqra, tidak memiliki rambut. Wa atal aqra'a, kita lanjutkan hadisnya. Wa atal aqra'a fi suratihi wa hayatihi. Dan datanglah malaikat itu kepada al-aqra. Orang yang tidak punya rambut. Ya. Fi suratihi, dalam bentuk dan rupa keadaan si botak tadi dulu. Faqala lahu misla maqala bihadha. Malaikat pun mengatakan kepadanya seperti apa yang dikatakan kepada orang yang terkena penyakit abros. Akhirnya apa? Waradda alaih. Dia menolak permintaannya. Apa kemarin permintaannya? Minta sebagian dari harta untuk melanjutkan perjalanan. Ini Ibnu Sabil namanya. Orang yang habis bekalnya butuh bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Namun orang tersebut radda alaihi misla ma radda hadza, dia menolak, tidak mau memberi permintaan orang ini. Faqala, maka dikatakan, in kunta kaziban, kalau kamu berdusta. Karena dia mengatakan, saya jadi orang berharta ini adalah dari nenek moyangku. Lihat, dia berdusta. Orang ini berani berdusta. Mengatakan, kalau saya jadi orang sukses ini harta warisan. Padahal malaikat ini yang dulu datang memberi modal apa tadi? Harta-hartanya. Dia lupa. Ya, pura-pura. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. In kunta kadziban, katanya. Kalau kamu berdusta, fasayyarakallahu ila ma kunta. Niscaya Allah akan menjadikan engkau seperti dulu kala. Bagaimana dulu kala? Orang yang tidak punya rambut, dalam kondisi miskin, dan orang itu tidak suka dekat-dekat dengannya, menjauh dari orang tersebut. Kalau kamu dusta, dirubah lagi seperti dulu kala, ya. Kemudian yang ketiga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa atal a'ma, beliau pun mendatangi al-a'ma. Siapa al-a'ma? Orang yang buta. yang sekarang orang buta ini sudah melihat dan jadi orang kaya. Ya. Sudah sehat dan jadi orang kaya. Tapi malaikat datang dalam bentuk orang yang buta. Begitu. Persis seperti orang ini dulu. Fi suratihi wa hayati, dalam bentuk dan rupanya, faqala rajulun miskin. Dia mengatakan, saya ini orang miskin. Wa ibnu sabil, dan ibnu sabil orang yang habis bekal perjalanannya. Yang qata'at biyal hibalu fi safari, telah terputus al hibal. Hibal yakni sebab-sebab yang bisa untuk menjadi sebab melanjutkan safari perjalananku. Fala balagha li al yauma illa billahi summa bika, katanya, maka tidak ada yang bisa menyampaikan kepadaku dalam perjalananku ini kecuali Allah dan kamu. Perhatikan di sini, dia memohon kepada orang tersebut dengan mengatakan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan sebab kamu. Ya. As'aluka billadzi radda 'alaika basaraka syatan. Aku mohon kepada engkau, ini meminta. Minta dalam kondisi memang boleh meminta. Kondisi sudah sangat darurat. Ya. Kondisi sangat darurat harus meminta. Sehingga dia mengatakan, saya mohon kepadamu dengan sesuatu yang radda 'alaika basarak syatan. Saya mohon kepada kamu seekor kambing. Ya, memohon kepada kamu dengan apa yang Allah telah mengembalikan kepada kamu pandanganmu, ya nikmat, ingatkan. Minta seekor kambing saja, satu ekor saja, padahal dia punya satu lembah. Satu lembah kambing, tapi dia minta cuma satu saja. Ataballahu biha fi safari, yang aku bisa melanjutkan perjalananku. Qala, maka orang ini qala berkata, qad kuntu a'ma, sungguh dulu aku orang buta. Nah, i'tiraf, mengakui kondisi zaman dulu. Dia mengingatkan dirinya kondisi masa lampau. Ya, kuntu a'ma, aku dulu orang buta. Faraddallahu ilayya basari, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Ya. Karena dia di depannya ada orang buta. Orang ini, yakni yang di depannya yang mengajak bicara, orangnya buta, miskin. Dia ingatkan diri sendiri, saya ini dulu orang buta. Kayak kamu. Ya. Lalu Allah kembalikan penglihatanku. Fahuz masyikta wadak masyikta. Ambil kambing. Ya. Sekehendakmu. Yang di lembah itu, silakan ambil sukamu. Tapi ingat, wada' masyikta, tinggalkan apa yang engkau kehendaki. Ya, sesuai kebutuhan, namun engkau butuh berapa ambil saja. Di sini orang ini sangat mencintai kebaikan. Walaupun harta yang dia miliki itu banyak, tapi tidak khawatir orang ini mengambil yang banyak. Berartinya apa? Ambil sekehendakmu. Tinggalkan sekehendakmu. Ambil sesuai kebutuhan kamu. Fa wallahi ma ajhaduka liyaumi syai akhadtahu lillahi azza wa jalla fa qala amsik, demi Allah ma ajhaduka, dia mengatakan tidaklah aku ajhaduka akhadtahu lillah al jahdu akhadtahu lillah al juhdu ay al masaqqah wal muhmi, aku tidak merasa berat. Ya, la ajhaduka, aku tidak merasa berat, ya, untuk menghalang-halangi kamu mengambil apa yang kamu akan ambil. Artinya apa? Dia menawarkan, silakan, saya tidak merasa keberatan untuk kamu mengambil sesuatu karena Allah azza wa jalla. Akhirnya bagaimana? Ketika orang tersebut sudah menawarkan dengan sungguh-sungguh, bukan basa-basi. Kadang ada orang menawarkan tapi apa? Sekedar apa namanya, ya sekedar ini aja lah, ya monggo lah, tapi hati kecilnya jangan begitu. Kalau ini enggak, la ajhaduka, saya tidak merasa berat, ya hari ini dengan sesuatu yang kamu ambil karena Allah, karena dia yang minta karena Allah, dia sangat butuh, Iya. Sehingga dia pun menyerahkan, tafadhol, ambil sekehendakmu, tinggalkan sesukamu. Iya. Setelah dijelaskan demikian, ternyata apa? Luar biasa. Faqala amsik malak. Malaikat ini mengatakan, amsik malak, tahan hartamu. Ya. Ya. Innama fa innama ubtulitum. Sungguh aku hanya menguji kalian. Ya. Sungguh tidak lain, aku hanya menguji kalian. Tiga orang tadi diuji. Dari tiga orang yang diuji, ternyata apa? Faqad radiyallahu anka. Sungguh Allah ridha kepadamu. Ya. Sungguh Allah telah ridha kepada engkau. Karena orang ini orang yang pandai bersyukur. Pandai mengakui keadaan dan kondisi di saat dia susah. Ya. Karena ketika dia di dalam kondisi susah, lalu ada orang datang dalam kondisi susah, dia ingat, oh ya, dulu saya kayak kamu juga. Tidak punya, miskin, buta. Kamu datang ke sini dalam kondisi seperti ini, mengingatkan saya. Masa lampau. Sehingga dia diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasakhata ala sahibaik. Dan Allah murka. Ya? Allah murka kepada sahibaik, dua temanmu. Siapa tadi? Si belang dan si buta. Adapun si buta ini orang yang mendapatkan kelulusan dalam ujian. Di saat diuji dengan kesusahan, berhasil, lulus. Di saat diuji dengan kesuksesan, lulus. Nah, inilah sesungguhnya orang yang mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Barakallahu fikum. Iya. Para hadirin, barakallahu fikum. Setelah kita selesai membahas hadis ini, dibawakan oleh muallif hadis ini dalam bab muraqabah. Dibawakan oleh muallif di dalam bab muraqabah. Yakni seorang merasa terus diawasi oleh Allah Ta'ala. Di saat dia diuji dengan kesusahan, yakinlah. Dia harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Allah selalu mengawasinya. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kesabaran kita di saat kita susah. Dan di saat diuji dengan kesuksesan, juga harus selalu merasa diawasi Allah Ta'ala. Harus yakin. Harta, keindahan tubuh, ya, kesuksesan dalam meraih dunia, itu hanya sekedar ujian. Sekedar ujian untuk menguji apakah kita selamat dari ujian kesuksesan tadi, harta tadi, atau justru malah melalaikan kita dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga muraqabah dilakukan dalam kondisi orang itu diuji dengan kesusahan atau diberi ujian oleh Allah dengan kesuksesan. Ya. Sebab biasanya orang itu lupa. Dan seringnya lupa di saat sedang senang. Ya. Di saat sedang sukses. Ya. Ketika sedang diuji kesusahan, dia dekat dengan Allah. Ya Allah, sering ya Allah mengadu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ketika diberi ujian oleh Allah Ta'ala kesuksesan ini, banyak orang yang lupa dan lalai. Kalla innal insana layatgho. Surat apa ya? Kalla innal insana layatgho. Jangan demikian, sesungguhnya manusia itu cenderung melampaui batas. Kapan? Arra'ahus taghna. Di saat dia melihat dirinya merasa diberi kecukupan oleh Allah. Kecukupan ilmu, kecukupan harta, kecukupan kesehatan, kecukupan segala macam fasilitas, ini kadang melalaikan dan melupakan orang. saat tidur di atas tikar, ya, mudah sekali bangun. Tapi kalau sudah tidur di atas kasur yang empuk, suasana enak, ya, kadang bangun malam rasanya apa? Berat. Di saat musim banyak nyamuk, ya, banyak nyamuk, sebentar-sebentar bangun, mau tidur nggak bisa, lah sudahlah sholat malam saja, ya. Tapi begitu nyamuknya hilang, wah udah lelah sudah, mitirnya hilang lagi, ya. Itu apa ya? Ya itu, itulah kondisi kita. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah, di saat susah ataupun senang, kita tetap diberi nikmat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis ini cukup panjang. Tafadhal yang mau memurojaah, alhamdulillah, ya. Dan yang mampu merojak menghafal hadis ini, saya siapkan hadiah insyaallah, ya. Yang mampu menghafal hadis ini pertemuan mendatang, saya siapkan hadiah istimewa insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.